Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul. Kita sampai kepada awal diturunkannya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bada'al wahyu. Awal diturunkannya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Di dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, awalu ma budi'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'yu shadiqah, yakni berupa mimpi yang hak, mimpi yang benar. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis sabah, yang mana tidaklah beliau bermimpi dengan satu mimpi kecuali mimpi tersebut terang jelas seperti jelasnya fajar ketika waktu subuh. Naam. Jadi jelas dalam mimpi beliau sesuatu yang hak, yang mana jelasnya seperti fajar ketika subuh. Kemudian thumma hubba ilaihil khala, beliau setelahnya suka untuk menyendiri, mengasingkan diri. Fakana yakhulu bighar al-hira, yakni beliau mengasingkan diri, menyendiri di gua Hira. Fayatahanatha fihi wa huwa ta'abbud, beliau bertahanuth, menyendiri, mengasingkan diri dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Layalin zawatil adad, beberapa malam. Naam. Sampai dikatakan beberapa malam. Naam. Qabla an yanza ila ahlihi, kemudian setelahnya beliau kembali kepada keluarganya, kepada istrinya. Wa yatazawadu ala dzalik, kemudian beliau mengambil lagi perbekalannya. Naam. Dan melakukan hal yang sama, yakni mengasingkan diri, beribadah kepada Rabb-nya. Naam. Ini beliau lakukan. Naam. Ketika itu. Hatta faja'ahul haq, dan sampai beliau dikejutkan oleh al-haq, kebenaran. Datang kepada beliau kebenaran. Yang mana wa huwa fi ghar al-hira, beliau berada di gua Hira. Faja'ahul malak, datang kepada beliau malaikat. Faqala ikra, malaikat tadi mengatakan kepada beliau, baca. Naam. Fakultu ma ana biqari, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa membaca. Fa akhadani fa khatani, maka malaikat tersebut memelukku, membekapku. Naam. Hatta balagani al-juhd, sampai beliau kepayahan, kesusahan. Naam. Summa arsalani, kemudian malaikat tersebut melepaskan. Naam. Yakni ketika malaikat itu datang, malaikat mengajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan ikra, namun beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Akhirnya beliau dibekap, dipeluk oleh malaikat sampai beliau merasa kepayahan, kemudian dilepaskan. Naam. Faqala ikra, fakultu ma ana biqari, untuk kedua kalinya beliau diperintahkan oleh malaikat, ikra, baca. Maka beliau mengulangi lagi, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kembali lagi malaikat itu memeluk beliau, membekap beliau sampai beliau kepayahan seperti yang semula, kemudian dilepaskan lagi. Terus demikian sampai terulang 3 kali. Naam. Kemudian malaikat melepaskannya setelah 3 kali. Faqala li fi thalithah, maka malaikat berkata kepadaku, untuk kali yang ketiga, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram. Naam. Beliau mengajarkan sebuah ayat di dalam surat Al-Alaq, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, yang mencipta manusia dari segumpal 'alaq. Naam. Ini dibaca oleh malaikat. Naam, diajarkan oleh Jibril kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjafu fuadihi, kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan bergetar hati beliau, beliau ketakutan. Hatta dakhala ala Khadijah bintu Khuwailid, sampai beliau masuk ke rumah Khadijah, yakni istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Faqala zamiluni zamiluni, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, berkata kepada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Fazamiluhu hatta dhahaba anhu, sehingga beliau radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terasa hangat pada badan beliau. Faqala li Khadijah, ay wa akhbaraha akhbar, laqad khashitu ala nafsi. Naam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah dan menceritakan apa yang telah terjadi pada beliau yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam takut. Maka Khadijah, faqalat Khadijah, maka Khadijah sebagai seorang istri menenangkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, kalla wallah, tidak demi Allah, sungguh ma yukhziakallah abadan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyusahkan engkau, tidak akan membuat engkau bersedih. Ini kata Khadijah. Kenapa demikian? Innaka latasilul arham, karena engkau adalah seorang yang baik peringainya, baik akhlaknya, suka menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kala, dan suka menolong orang yang kesusahan. Wa taqri'ul dhaif, dhaif, dan engkau adalah seorang yang suka memuliakan tamu. Nah, wa taqsimul ma'dum, dan engkau adalah seorang yang suka memberikan pekerjaan bagi orang yang tidak mampu atau tidak memiliki. Engkau suka memberikan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Naam. Disebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada beliau. Naam. Dan diawali perkataannya dengan mengatakan, sungguh Allah tidak akan membuatmu sedih. Nah, karena engkau adalah orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha mendatangi Waraqah bin Nawfal bin Asad ibn Abdul Uzza, yang mana beliau ini adalah ibnu ammi Khadijah, anak paman Khadijah, yakni sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana qad tansara fil jahiliyah, yang mana Waraqah adalah seorang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Wa kana yaktubu kitaban Ibrani, dan Waraqah adalah seorang yang bisa menulis dengan bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah masya Allah ayaktuba. Dan Waraqah juga dia bisa menulis Injil dengan berbahasa Ibrani sesuai seberapa yang dia mau. Nah, ini keadaan Waraqah. Wa kana syaikhun kabiran qad amiya, dan Waraqah juga adalah seorang yang sudah sepuh, seorang yang sudah tua, yang mana beliau juga seorang yang buta. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Waraqah tersebut, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhik, dengarkan apa yang dikatakan oleh anak saudaramu. faqala lahu Warqah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kejadian yang beliau alami, menceritakan kejadian yang beliau alami kepada Warqah. Ya ibn akhi, madza tara? Atau faqala lahu Warqah, Warqah berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, madza tara? Ada apa? Apa yang menimpamu? Kejadian apa? Naam. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaran ma ra'ah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan khabar, berita kejadian yang barusan menimpa beliau. Faqala lahu Warqah, kemudian Warqah mengatakan, hadza namus alladhi anzalallahu ala Musa. Ini adalah namus. Ini adalah namus dalam bahasa mereka, yakni ini adalah Jibril yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas Musa. Kemudian Warqah melanjutkan perkataannya, ya laitani fiha juz'an. Duhai, seandainya aku masih muda, laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumaka. Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Qala aw mukhriji hum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Warqah, apakah mereka akan mengusirku dari kampungku? Qala na'am. Maka kata Warqah, iya. Lam ya'ti rajulan qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udin. Tidaklah datang seorang seperti apa yang engkau berada padanya kecuali dimusuhi. Tidak ada seorang yang seperti ini kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Nah, karena Warqah merupakan orang yang beragama Nasrani, dia tahu. Naam. Dia tahu di dalam kitab, di dalam Injil, ciri-ciri kenabian yang ada pada beliau. Kemudian beliau melanjutkan, wa an yudrikani yauman ansuruka nasran mu'adzaron. Seandainya aku mendapati yang mana pada hari itu engkau diusir, sungguh aku akan menolongmu dengan sekuat hati kemampuanku. Naam. Demikianlah keadaan ketika itu. Ternyata setelahnya, falam yalbith Warqah antufiya, tidak beberapa lama, selang beberapa lama, naam, ternyata Warqah meninggal. Wafatar al-wahy, sehingga juga wahyu juga ketika itu terhenti, sempat terhenti. Nah, dengan terhentinya wahyu tersebut, hatta hazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husnan syadidan, membuat beliau sallallahu alaihi wasallam bersedih dengan kesedihan yang begitu mendalam. Nah, karena terhentinya wahyu. Dan dikatakan bahwasannya hatta kana yadhab ila ru'us syawahik jibal, sampai beliau pergi ke atas puncak gunung yang tinggi, bukit yang tinggi, yang mana yuridu ayyulqa binafsihi minha, ingin beliau ingin menjatuhkan, melemparkan dirinya darinya. Maka kullama aufa bidarwatil jibal tabadda'a lahu Jibril alaihi salam, ketika beliau berada di puncak bukit yang paling tinggi, ternyata Jibril muncul darinya, menampakkan faqala ya Muhammad innaka rasulullah al-haqqan. Jibril mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah rasul Allah yang hak. Jibril mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat beliau tenang kembali. Naam. Membuat jiwa beliau tenang. Naam. Faraja, akhirnya beliau pun kembali lagi kepada keluarganya. Fa idza tala alaihi fatrul wahy godal mithla dzalik, ternyata ketika wahyu juga fatrah terputus lama, beliau melakukan semisal itu juga, yakni beliau naik ke bukit yang paling tinggi. Naam. Naam. Dan Jibril menyatakan demikian lagi. Nah. Kemudian dikisahkan pula fa baina ma huwa yaum yauman yamshi id sami'a sautan minas sama, diceritakan bahwasannya ketika beliau suatu hari sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Nah, qala fara'tu basari fa idza malakul ladhi ja'ani bihira'il jalasa ala kursi baina sama'i wal ar, ternyata tatkala aku melihat, mengangkat pandanganku, nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Kemudian aku melihat ke atas. Ternyata aku melihat malaikat yang datang kepadaku sebagaimana ketika aku masih menjumpai aku ketika aku di Gua Hira. Yang mana jalisan ala kursi baina sama'i wal ar, malaikat tersebut duduk di sebuah kursi di antara langit dan bumi. Naam. Faru'ibat minhu, sehingga membuat beliau ketakutan. Farajat ila ahli, kemudian beliau kembali ke rumahnya. Naam, kembali ke keluarganya. Faqalat, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Naam, karena beliau melihat keadaan seperti itu, beliau merasa takut, kembali ke rumahnya, mengatakan kepada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Fa'anzalallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya dari surat Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir, kum fa'andhir, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Naam, demikianlah keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, ini dari awal mula turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di sana nanti akan dijelaskan ada beberapa jenis macam wahyu yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.